السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، الحديث الخامس عشر، حديث يعني 15. قال المقدسي رحمه الله عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. دري أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمسكن، jangan sekali-kali salah seorang kalian memegang ذكره kemaluannya بيمينه dengan tangan kanannya. Wa huwa yabul, dalam keadaan dia buang air kecil. Wala yamsah wala yatamassah minal khala'i bi yaminih. Dan jangan pula membasuh beristinja dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina, dan jangan bernapas di bejana. Bejana tempat air minum, gelas. Artinya kalau engkau minum, jangan bernapas di gelas. Minum, ketika bernapas jauhkan gelas itu, baru minum kembali. Berarti hadis ini memiliki tiga amr, tiga perkara. Yang pertama, dilarang memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air. Yang kedua, jangan beristinja dengan tangan kanan. Yang ketiga, jangan bernapas di bejana. Dan termasuk bernapas di bejana adalah meniup. Meniup dengan harapan supaya dingin, cepat-cepat dingin. Maka itu juga sama, karena itu adalah yatanaffas. Al-ma'na al-ijmali. قال رحمه الله: يشتمل هذا الحديث الشريف على ثلاث جمل. حديث yang mulia ini mencakup ثلاث جمل, tiga kalimat. من النصائح الغالية والفوائد الثمينة. Tiga kalimat dari nasihat-nasihat yang berharga dan faedah-faedah yang berharga. Allati tuhadzibul insan, yang mendidik seseorang. Watunya tujannibuhu al-akhdhar, yang menjauhkan seseorang dari kotoran-kotoran. Wal-adrar, madarat-madarat. Wal-amrad, penyakit-penyakit. Artinya hadis ini mengandung tiga kalimat, yang tiga kalimat ini mendidik seseorang agar bersih, agar jauh dari kotoran, agar jauh dari madarat, jauh dari penyakit. Mengajarkan kesehatan, kebersihan, keselamatan. Masya Allah. Apa saja tiga kalimat itu? Fal-ula wa-thaniyah. Adapun yang pertama dan kedua. An la yamassa dakarahu hala baulihi. Agar jangan memegang kemaluannya ketika buang air kecil dengan tangan kanan. Wala yuzilun najasah min al-qubuli, dan jangan pula membersihkan najis dari duburnya. Qubul atau dubur tidak boleh biyamini, dengan tangan kanannya. Li'annal yad al-yumna u'iddat lil asya'i at-thayyibah. Karena tangan yang kanan dipersiapkan untuk sesuatu yang baik-baik. makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, berjabat tangan dengan tangan kanan. Semuanya thayyibah. Adapun untuk yang kotor-kotor, yang berkait dengan najis dan sebagainya, tidak boleh dengan tangan kanan. Wa mubasyaratil asya al-marghub fiha. Dan tangan kanan dipersiapkan untuk memegang sesuatu yang marghub fiha. Marghub yang disukai padanya. Kal akli, seperti makan. Wasyurbi, minum. Fa idza basharatil najasat wa talawwasat thumma basharatil ta'am wasyarab. Kalau tangan kanan langsung bersentuhan dengan najis, terkotori dengan najis, kemudian makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, musafaha, berjabat tangan dengan tangan kanan, wa ghair dzalik, karahathu, akan mengotorinya dan tidak akan disukai. Wa rubama hamalat ma'aha syai'an min al-amra, dan bisa jadi akan membawa bersamanya penyakit-penyakit yang khafiyah, yang tersamar, tidak terlihat. Dilihat tangannya sepertinya bersih, ternyata terselip di kukunya atau terselip di antara jari-jemarinya sesuatu yang tidak terlihat. Min amrad fattakah, dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Itu yang pertama dan kedua. Apa tadi yang pertama dan kedua? Tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dan tidak beristinja dengan tangan kanan. Atsalisah, yang ketiga, an-nahyu 'anil tanaffus fil ina, larangan bernafas di bejana. Alladhi yashrab minhu, yang dia minum daripadanya. Lima fi dzalika minal adrar, karena padanya ada penyakit juga. Al-kathira, yang banyak. Allati minha takrihuhu lisyarib ba'dahu, yang diantaranya adalah ketidaksukaan orang yang meminum setelahnya. Karena suruh muslim tahur, liurnya seorang muslim itu tahur, bersih. Maka biasa sejak para sahabat, para ulama yang dan yang berikutnya, mereka minum dari satu bejana, kirimkan ke yang sebelahnya, diminum oleh yang kedua, diberikan pada yang ketiga, diminum oleh yang ketiga, diminum oleh yang keempat, terus begitu. Maka kalau engkau minum sambil yang kedua jijik, gak mau minum. Ini dikatakan karihahu lisyarib ba'dahu, menyebabkan orang yang meminum setelah dia gak suka. Barakallahu fikum. Kama annahu qad yakhruj min anfihi ba'dul amrad. Bahkan kadang-kadang keluar dari hidungnya beberapa penyakit-penyakit. Karena di hidung ada bulu-bulu yang fungsinya menyaring udara. Kalau engkau menghirup udara dengan hidung, mengeluarkannya dari mulut, maka udara yang masuk tersaring bersih. Tapi mana kotorannya? Tersaring di hidung. Kalau ada sesuatu, tersaring di hidung. Kalau ada penyakit, tersaring di hidung juga. Tiba-tiba minum sambil napas. Mulutnya sedang dipakai minum. Napasnya dari mana? Dari hidung. Yang tadi tersaring keluar lagi, masuk ke air tersebut. Fahada yusid wa yumrud, merusak dan membuat penyakit. Qala kama qad yakhruj min anfihi ba'd al-amrad, bisa jadi keluar dari hidungnya ba'd al-amrad, beberapa penyakit-penyakit. Allati talawwasa, yang mengotori hidungnya. Fatantaqil ma'ahu al-adwa, maka akhirnya berpindah penyakit tadi ke minuman tersebut. Idza kana asy-syarib al-mutanaffis maridan, khususnya kalau si peminum tadi, orang yang minum tadi dalam keadaan sakit, lebih-lebih lagi. Waqad yahsul min at-tanaffus 'ala asy-syurbi dararun 'ala asy-syarib. Akan menyebabkan bernapasnya seseorang di bejana tersebut ketika minum akan menyebabkan dararun, penyakit bagi orang yang minumnya. Hainama yadkhulun nafs al-ma'a wa yakhruj minhu, ketika masuk napas ke dalam air kemudian keluar daripadanya sesuatu, maka akan mengotorinya. Yang kadang-kadang tidak terlihat, sepertinya biasa saja, tetapi Nabi sudah melarang. Rasulullah SAW sudah menyatakan wala yatanaffas fil ina, jangan kalian bernapas di bejana. Jangan. Kalau mau bernapas, jauhkan airnya atau bejananya. Minum. Minum lagi, jauhkan. Bahkan walaupun dia minum untuk diri sendiri, sama saja. Di hidung tersaring, ketika minum, masuk ke air, masuk ke mulut. Percuma. Walaupun kamu katakan, tapi kan saya minum untuk sendiri, enggak untuk orang lain, tidak bersama-sama. Gelas-gelas saya sendiri, dan minum-minuman saya sendiri. Sama. Akan berbahaya bagimu sendiri. Karena apa yang tersaring tadi di hidung dari penyakit-penyakit yang dari luar, Allah ciptakan bulu-bulu di hidung tadi untuk menyaringnya. Tapi ketika engkau bernapas di bejana, maka apa yang tersaring tadi masuk ke dalam air dan masuk ke mulutmu. Percuma. Ini barakallahu fikum. Agama ini sangat sempurna, mengajarkan sesuatu yang menyehatkan, mengajarkan sesuatu yang menyelamatkan, mengajarkan sesuatu yang mulia. Wa syari' la ya'mur illa bima fihi al-khair was-salah. Dan pembuat syariat Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kecuali dengan sesuatu yang fihi al-khair. Tidak mengajarkan, tidak menyuruh, tidak memerintahkan kecuali kepada sesuatu yang memiliki kebaikan dan salah. Wa la yanha illa amma fihi ad-darar, dan tidak melarang kecuali terhadap sesuatu yang membuat mabarat, membuat fasad, yang merusak, menyakiti, mengotori, membuat penyakit. Itu yang dilarang. Yang disuruh mesti yang baik-baik. Yang dilarang mesti yang jelek-jelek. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Betapa sempurnanya agama Allah Subhanahu wa taala, betapa sempurnanya ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtilaful ulama. Ada perselisihan para ulama. Ikhtilaful ulama hal an-nahyu lit-tahrimi aw lil-karaha. Terjadi perselisihan para ulama. Larangan-larangan ini, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan kanan, enggak boleh beristinja dengan tangan kanan, dan enggak boleh bernapas di bejana, apakah larangan-larangan ini untuk menunjukkan haram atau hanya makruh saja? Fadhahab adh-dhahiriyah ila at-tahrim. Adapun kaum dhahiriyah, pengikut Daud adh-dhahiri, menyatakan bahwa hukumnya haram. Ini larangan menunjukkan haram. Tentunya sesuai dengan nama julukannya dhahiriyah, akhdan bi dhahiril hadis. Mereka mengambil dhahir hadisnya. Dhahir hadisnya, teksnya menyatakan jangan pakai tangan kanan, jangan bernapas. Maka hukum asal dari larangan adalah haram. Maka dhahiriyah, dijuluki dhahiriyah karena selalu, seringkali, pokoknya apa dhahirnya? Istilah kita tekstual. Tekstual. Apa kata teksnya? Khunibudin a'azakullah, padahal tidak mesti. Tidak mesti, kadang-kadang harus pada teksnya. Memang hukum asalnya demikian. Hukum asalnya, semua nas-nas Quran dan sunnah dipahami secara zahir. Tetapi kadang ada dalil-dalil. Dalil yang menunjukkan bahwa makna kalimat tadi keluar dari zahirnya kepada makna-makna lain. Kadang-kadang ada qarinah-qarinah yang menunjukkan bahwa makna kalimat tadi tidak kembali pada zahirnya, tapi kembali pada sesuatu yang dibalik itu. Maka ikhwanudin azakumullah, ahlus sunnah, walaupun mereka menganggap hukum asalnya memahami nas itu secara zahir, tapi mereka tidak mengingkari adanya dalil-dalil yang kadang mengeluarkan dari makna zahir kepada makna lain. Khamilun a'azakumullah, sudah pernah kita singgung seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh para wanita. Seorang yang menyentuh para wanita disuruh mandi. Ternyata ada tafsir, ada riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam agama dan ajari dia tafsir. Dan doa Rasulullah SAW makbul. Ibnu Abbas menjadi seorang mufassir yang ahli di bidang tafsir, berkata bahwa maksud dari kalimat aula mastum, atau kalian menyentuh para wanita, maknanya kalian menjimai para istri-istri kalian. Berarti yang suruh mandi bukan hanya kesenggol perempuan mandi, tetapi maknanya adalah jima. Keluar dari zahir. Naam, keluar dari zahirnya. Atau ada qarinah dalam lafadznya, seperti ucapan Rasulullah SAW, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib liman syaa. Perintah, salatlah sebelum maghrib. Perintah menunjukkan wajib. Tapi ada qarinah yang menunjukkan kalau itu tidak wajib. Mana qarinahnya? Kalimat terakhirnya, bagi siapa yang suka. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Walaupun diulang 3 kali perintahnya, tegas sekali. Sallu qabla maghrib, salatlah sebelum maghrib, bagi siapa yang suka. Atau qarinah dalam hadis lain dari perbuatan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyuruh sesuatu, Rasulullah SAW tidak mengerjakannya. Atau Rasulullah SAW melarang sesuatu, Rasulullah SAW mengerjakannya. Kadang-kadang bermakna khusus bagi Nabi, kadang-kadang maknanya bahwa itu tidak harus. Ditinggalkan pun tidak apa-apa. Barakallahu fikum. Kembali kepada ikhtilaful ulama. Bagaimana dengan hadis ini? Hadis ini secara zahirnya melarang. Jangan sekali-kali, bahkan pakai nun taukid, nun yang bermakna penekanan. La yumsikanna. Jangan sekali-kali salah seorang kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Maka menurut Al-Zahiriyah, bahwa ini menunjukkan haram memegang kemaluan dengan tangan kanan. Haram bernafas di bejana. Wadhahab al-jumhur, tetapi ternyata jumhur para ulama, kebanyakan para ulama ahlus sunnah, semuanya berpendapat al-karahah itu hanya makruh saja, tidak sampai haram. Mengapa demikian? Kenapa kau dikeluarkan dari zahirnya kepada makna karahah? Ala annaha nawahi ta'dibiyah. Karena ini adalah larangan-larangan yang sifatnya ta'dib. Ta'dib artinya adab, membimbing sesuatu adab-adab. Dan hampir semua adab-adab imma dianjurkan wa imma sesuatu yang dimakruhkan. Artinya, adab-adab yang diajarkan, biasanya kalau perintah-perintah, hanya anjuran. Kalau larangan-larangan, hanya makruh saja, tidak sampai haram. Berbeda dengan ahkam. Berbeda dengan ahkam, apalagi ibadah. Mahdhah. Adapun pada adab-adab, biasanya seperti itu. Perintah-perintahnya pada anjuran, paling tinggi anjuran saja. Larangan-larangannya paling tinggi pada makruh saja. Demikian mereka para fuqaha memahaminya. Atau dari sisi lain, disebutkan dalam hadis lain, innama hiya bid'atun minka. Kata Nabi, itu tidak lain adalah bagian dari dirimu sendiri. Maksudnya apa? Ya kemaluan tadi. Itu bagian dari dirimu sendiri. Kamu tidak megang pun sudah nempel di situ. Iya toh? Maka itu adalah adab saja. Barakallahu fikum. Qala ma yukhad minal hadis. Kalau begitu apa yang kita ambil dari hadis ini? Istafad min hadal hadis fawaid. Minha an-nahyu an massi dzakari bil yumna halal baul. Pertama, larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air. Baik. Beliau tidak menegaskan haram atau makruh, tapi beliau menyatakan rahimahullah larangan. Selesai. Lebih selamat. Larangan bisa bagi dua. Bisa larangan karahiyah, bisa larangan tahrim. Khulusan atau khulusan min al-ikhtilaf, keluar dari ikhtilaf, ada larangan untuk menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Selesai. Yang kedua, an-nahyu anil istinja bil yumna. Faedah kedua, larangan untuk beristinja, membersihkan kubul atau dubur dari buang air, dilarang dengan tangan kanan. Berarti dengan tangan kiri. Yang ketiga, an-nahyu anit tanafus fil ina. Larangan untuk bernapas di bejana. Yang keempat, istinabul asya'al qadirah idza turra ila mubasharatiha falyakun bil yasar. Ini faedah yang lepas tetapi terkandung dalamnya. Menjauhi semua kotoran-kotoran, apalagi najis-najis, jauh. Jangan dekati, jangan dipegang. Fa'idha turra ila mubasharatiha, kalau terpaksa kita menyentuhnya, maka hendaklah dengan tangan kiri. Akhdan min hadal hadis. Kita ambil dari hadis ini. Nabi menyatakan jangan memegang kemaluan dengan tangan kanan. Jangan kalian beristinja dengan tangan kanan. Artinya yang kotor-kotor jangan dengan tangan kanan. Tangan kiri saja. Maka faedah umumnya, faedah yang umum, segala macam kotoran. Apalagi najis-najis. Karena kotoran belum tentu najis ya. Segala macam kotoran. Lebih-lebih najis. Jangan kalian dekati. Hindari. Kalau terpaksa kalian harus memegangnya, maka dengan tangan kiri. Jangan dengan tangan kanan. Misalnya kalian melihat kotoran adik kalian atau anak kalian kececeran di bawah. Gimana? Kita gak pengen mendekati, gak pengen menyentuhnya. Dan itu fitrah. Tetapi terpaksa harus kita bersihkan tempat tersebut. Maka kita harus dengan tangan kiri. Jangan dengan tangan kanan. Ambil sesuatu, mandil, tisu, atau sejenisnya. Ambil dengan tangan kiri. Jangan dengan tangan kanan. Ini barakallahu fikum. Mengambil ibrah pelajaran dari hadis ini. Kalau sampai terpaksa harus kita bersihkan kubur dan dubur, ya harus dengan tangan kiri. Jangan dengan tangan kanan. Yang kelima, bayanu syarafil yamin. Kita mengetahui kemuliaan tangan kanan. Dari hadis ini kita mengetahui kemuliaan tangan kanan. Wa fadluha 'alal yasar. Dan keutamaan tangan kanan di atas tangan kiri. Baik. Hanifina a'azakumullah. Ini penting bahwa tangan kanan lebih mulia dari tangan kiri. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya, tidak sama dengan makhluknya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang tangannya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadaya?" Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Dua tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Maka Rasulullah SAW menyatakan kilta yadayhi yamin, bahwa Allah Subhanahu wa taala kedua tangannya kanan. Para ulama menyatakan ada riwayat kanan kiri, ada riwayat keduanya kanan. Maka riwayat tersebut difahami dengan ini. Kedua tangan Allah mulia. Tidak seperti manusia, tangan kanan lebih mulia dari tangan kiri. Kedua tangan Allah maha mulia dan tidak sama dengan tangan makhluk. Adapun tangan makhluk, tangan kanan lebih mulia dari tangan kirinya. Baik, tangan Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna. Semuanya mulia. Tidak seperti pada makhluk. Yang jelas tidak seperti tangan siapapun. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Yang keenam, al-i'tina bin nadhafati 'ammah. Faedah yang keenam, perhatian kita terhadap kebersihan secara umum. Karena perintah-perintah Nabi alaihi salatu wassalam, perintah-perintah agama, perintah-perintah syariat yang mulia ini semuanya menganjurkan kebersihan. Disuruh untuk beristinja, disuruh untuk bertaharah, disuruh untuk membersihkan, disuruh untuk berhati-hati dari kotoran dan najis, disuruh untuk bersih tempatnya, bersih pakaiannya, disuruh untuk memakai harum-haruman, disuruh dengan sekian sunnah-sunnah, sekian syariat yang semuanya mengajarkan kebersihan. Maka diambil secara umum, i'tina bin nadhafah. Hendaklah seorang muslim, mukmin, sunni, ahli sunnah, hendaklah memperhatikan kebersihan. Hendaklah memperhatikan kebersihan. Adapun mereka-mereka na'udzubillah yang mengajarkan kekotoran, mereka bukan ahli sunnah. Apa ada aliran yang mengajarkan kekotoran? Ada. Yang mereka menganggap semakin dia kotor, semakin dia dalam keadaan bau, busuk, berdebu, dikatakan lebih afdal. Beberapa aliran-aliran sufi demikian. Bahkan mereka makan dari tempat-tempat sampah. Mereka kotor, bau, dan seterusnya. Ini khuninin a'azakumullah dikatakan wali min awliya'illah. Kalau wali min awliya'illah, pasti dia menjaga kebersihan dirinya. Menjaga kebersihan pakaiannya, menjaga kebersihan tempatnya, menjaga kebersihan rumahnya, menjaga kebersihan dirinya seluruhnya. Kalau dia memang betul-betul wali, min awliya'illah, karena waliyullah, Allah sebutkan inna awliya'illah, siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Awliya'illah, la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah, enggak ada rasa takut bagi mereka, enggak ada rasa sedih nanti yaumul qiyamah. Yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Iman sudah kita pahami. Apa itu takwa? Menghindari perkara-perkara yang jelek, yang haram, yang tidak diperintahkan. Berarti dia beriman kepada Allah dan beribadah. Menjaga dirinya dari najis, dari kotoran, sesuatu yang jelek. La siyama al-ma'kulati wal-mashrubat. Khususnya masalah makanan juga. Masalah kebersihan minuman juga. Maka Nabi menyatakan la yatanaffas fil ina. Jangan bernapas di bejana. Tidak bernapas di bejana, tapi kemudian na'udzubillah melakukan sesuatu yang lebih kotor dari itu. Lebih busuk dari itu. Maka ya yang demikian tentunya tidak diajarkan. Tapi kan enggak dilarang. Barakallahu fikum. Para fuqaha, para ulama ketika memahami sekian banyak hadis, menyimpulkan dengan satu kesimpulan. Kesimpulannya bahwa agama ini mengajarkan kebersihan. Mengajarkan kebersihan. Kalau pada makanan dan minuman tidak bersih, yahsul min talwithiha dararun fisihha. Akan terjadi dengan kekotoran itu darar, madarat, madarat. Fisihha akan mengganggu kesehatan. Barakallahu fikum. Sedangkan kesehatan tadi kalau terganggu, maka dia akan sakit. Berarti dia menyakiti dirinya. Dan Allah melarang dari sisi lain, la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran, kebinasaan. Yang ketujuh, summu asyara haitsu amara bi kulli nafi'in wa haddara min kulli dharrin. Sumuh syara, afwan. Saya ralat bacanya. Bukan sumu, tetapi sumuh. Tasdidnya di waw. Sumuh syara. Yang ketujuh, tingginya syariat. Sumuhun dari kata sama. Yasmu sumu. Artinya tinggi. Dan langit disebut sama karena dia tinggi. Sumuh syara. Mulianya syariat, di mana memerintahkan segala perkara yang bermanfaat dan memperingatkan agar dijauhi segala yang membuat madarat. Masya Allah, kita mendapatkan faedah penting tentang tingginya syariat Islam. Sumuhu asy-syari'ah, tingginya syariat, di mana memerintahkan semua yang baik-baik dan melarang semua yang jelek-jelek. Memerintahkan sesuatu yang nafi', yang bermanfaat, dan memperingatkan untuk menjauhi dari perkara-perkara yang bermadarat. Nah, ila huna naktafi. Haluna ke soal? Ada pertanyaan? Tafadhal. Nah, Allah Ta'ala alam. Tapi disebut bejana. Tidak disebut isinya apa. Apakah isinya nasi ataupun isinya air. Tetapi kalimatnya, jangan bernafas fil ina. Jangan meniup bejana. Atau jangan bernafas di bejana. Jadi Allah Ta'ala alam tidak berkait dengan isinya. Walaupun bejana biasanya untuk air. Tapi kadang-kadang isinya bukan air. Nah, sehingga lebih baik kamu hindari. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau panas, diakal pakai kipas. Tahu akal gak? Orang Sunda paling senang nasi itu diakal, diaduk, dibalik-balik sambil dikipas. Tapi pulen nasinya. Nah, tafadhal, soal akhir. Kam baqi minal waqt? Berapa sisa waktu? Sisa. Tidak boleh megang kemaluan dengan tangan kanan. Di tangan kiri pegangnya. Barakallahu fikum. Pokoknya untuk yang jelek-jelek tangan kiri. Untuk megang kemaluan, untuk buang air, untuk bagaimana kalau garuk-garuk? Hah? Sama saja, jangan tangan kanan, tangan kiri. Habis itu cuci. Nah, apa itu? Garuk-garuk. Lain perkara. Karena yang dilarang adalah yubashir. Makna yubashir adalah menyentuh kulit dengan kulit. Maka enggak boleh dengan tangan kanan, harus dengan tangan kiri. Nah. Nah itu jadi masalah. Kalau terpegang, maka jawabannya seperti tadi. Innama hiya bid'atun minka. Sesungguhnya itu bagian dari dirimu sendiri. Enggak masalah, enggak sampai pada dosa. Kamu enggak megang juga memang sudah nempel di situ dengan badan nyentuh terus berarti. Nah, solahar. Al-makruh indal fuqaha ma yusabu tarikuhu wala yudammu fa'iluhu. Dia mendapatkan pahala kalau menjauhi, tetapi kalaupun dia mengerjakannya tidak dosa. Nah, dan itu dibahas dalam usul fiqh ya, toh. Dapat berapa ulangannya kemarin? Kenapa enggak ikut ulangan? Nah. Baik. Ada pertanyaan lain? Dari mulai berangkat sampai pulang dari masjid. Bukan di masjid. Dari mulai dia berangkat ke masjid, tidak boleh menyilang-nyilangkan tangannya pada jari ini, sampai ke masjid, sampai pulang lagi dari masjid. Wallahu ta'ala alam apa hikmahnya. Makruh. Nah, itu yang disebut dengan apa, habwah ya. Kalau enggak salah ada lafaz hab. Mengangkat kedua kakinya, ima diikat dengan tangan, ima diikat dengan kain, itu enggak boleh ketika berjumat. Sama seperti ini, karena itu adalah masalah adab, kembali kepada karohiyah, makruh. Baik, tahfadzun al-hadis. Jangan lupa. Dan hadis ini qasir, alhamdulillah. Pendek, tidak panjang. Sehingga tidak ada udzur bagi yang tidak hafal. Enggak ada udzur, la yu'dzar, artinya yu'aqab. Alaihi yuqab. Yaqif min awli dars ila akhir dars. Yata'allam wa huwa qa'im. Muafiq? Hah? Jayyid. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma wa bihamdika. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.